dan mengeluarkan satu buku hasil tulisan teman-teman bersembilan yang sudah berproses bersama kami. Buku ini akan mungkin keluar sekitar akhir bulan atau awal bulan depan. Jadi nanti kalau misalnya tertarik untuk mendengar lebih lanjut tentang program-program kami, bisa nulis email atau nomor kontak yang bisa dihubungi untuk tahu info selanjutnya. Oke, gitu pengantar dariku sedikit. Kita akan hari ini, oh monggo kalau mau masuk silahkan. Hari ini kita akan bicarakan tentang korelasi musik dan agama. Sudah kehadiran moderator Mas Rizky Sasono, Mas Munjid, Ahmad Munjid, dan Mas Damar Panulu atau lebih kita kenal sebagai Noe dari band Leto. Ya, monggo mas-mas menempati tempatnya di depan. Terima kasih, selamat ngobrol. Monggo saya ditemani Mas Munjid sama Mas Noe. Terima kasih Lani, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk hadir di BKKH dan kembali berbincang bersama di forum Preliminary Notes. Yang seperti tadi Lani sudah bilang bahwa terakhir kita mengadakan forum ini bulan Desember tahun lalu ya, tahun lalu, dan kemudian selepas dari itu baru pertama kali ini kita adakan, dengan jeda diantaranya adalah forum peneliti yang kita akan menghasilkan beberapa tulisan yang tadi sudah disebutkan, mungkin setelah lebaran baru akan publish. Oke, untuk tema kali ini semoga tidak latah ya dengan adanya bulan suci Ramadan dan kemudian kita akan mengaitkan musik dan agama. Mungkin akan harapannya lebih dari sekedar merayakan bulan Ramadan. Temanya adalah musik dan agama. Kita akan mencoba mengeksplor kaitan-kaitan atau pola-pola musik yang berlangsung berkait dengan agama. Perlu mungkin saya beri gambaran dulu atau tawaran sebenarnya bahwa yang dimaksud agama di sini mungkin luas ya. Jadi dalam percakapan ini kita tidak akan atau membuka kemungkinan percakapan yang luas dari musik dan agama sebagai sistem kepercayaan, sistem kultural, pandangan manusia seperti itu, di mana agama-agama memiliki narasi atau simbol yang mungkin bisa dikaitkan dengan musik atau pola-pola tertentu, pola-pola musikal tertentu yang kemudian bisa dikaitkan dengan praktik-praktik keagamaan seperti itu. Kali ini saya ditemani oleh dua orang pembicara. Yang pertama Mas Damar atau Mas Noe sebagai atau kami undang sebagai praktisi musik yang sedikit banyak bersinggungan dengan praktik-praktik keagamaan. Terus yang kedua Mas Munjid, Ahmad Munjid, Dr. Ahmad Munjid dari Fakultas Ilmu Budaya. Beliau juga pernah mengajar seni dan agama di seni dan pertunjukan, kajian seni dan pertunjukan. Oh mau, tapi ya nanti ada ketua prodinya di sana. Beliau juga di CRCS ya mas ya. Tapi sekarang domainnya di sastra Inggris. Jadi dia akan sedikit banyak harapannya memberi paparan tentang musik dan agama. Oke, karena ini berkaitan dengan waktu, kita harus juga membatasi diskusi ini. Nanti kita lihat aja bahwa ada waktu berbuka puasa jam 5.40 ya. Jadi sebelum itu mungkin kita bisa sudah kelar atau mendekati kelar gitu ya. Kita lihat situasinya. Oke, percakapan ini akan kami mulai dari Mas Noe, kemudian nanti dilanjut dengan Mas Munjid. Mungkin kita batasi 15 menit, 20 menit gitu Mas, untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan musik dan agama. Oke, Mas Neo sebagai praktisi, monggo. Noe. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai praktisi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, semoga saya tidak latah juga pakai baju koko. Bangga lagi tahun duwe baju koko lumayan. Oke, ini kemarin ketika saya dikirimi langsung saja masuk ke topiknya. Ini musik dan agama. Ketika saya dikirimi pertama ini, terus terang aku ya rada ngeluh ini. Karena kalau kemudian definisi masnya bahwa saya adalah praktisi musisi, praktisi musik ya tadi. Aku praktisi musik. Aku ya rada bingung. Aku kira iso main musik ya soalnya. Kalau dikatakan main instrumen dan segala macam, saya cuma bisa sedikit-sedikit. Saya nggak tahu. Memang karena entry sebelum saya masuk ngomong tentang musik itu, entry point saya di musik bukanlah tentang bagaimana main musik. Itu ya. Biar kita, tadi ada pesan juga gini, biar orang lihat musik lebih scientific katanya gitu ya. Biar ngeliat musik lebih apa sebenernya? Biar mau scientific dari musik itu, ini menarik banget ini. Menurut saya sangat cocok karena awalnya dulu sejarahnya saya suka musik itu bukan karena saya bisa main instrumen dan senang lagu. Urusannya dulu karena patah hati. Ora sing aja iki. Dulu patah hati, terus waktu SMA yang lagi ngehits itu Guns N' Roses. Tuwo nerek aku bajik. Tuwo banget deh. Guns N' Roses 90 tahun yang lalu ya. Itu Kurt Cobain ki mati 20 tahun yang lalu loh, ya Allah. Tuwo banget ya aku lagi sadar. Pikir masih jiwa muda iki. Oke, waktu itu saya waktu keadaannya patah hati dan mendengarkan lagu Sweet Child of Mine. Itu liriknya tidak ada hubungan apa-apa. Apa? Tapi somehow itu mengangkat lift spirit. Maksudnya memudahkan rasa iki lho, ora terlalu sedih banget iki lho. Nah, di situ saya mulai masuk di musik. Saya penasaran, saya misuh ning ngono. Ki asu iki musik iki apa hubungane iki? Ini secara kontekstual lirik tidak ada hubungannya sama saya. Saya hanya mendengarkan sebuah suara dan itu bisa merubah apa yang di dalam diri saya. Ini masuk tidak secara kognitif ini. Nah, itu membuat saya sangat-sangat penasaran tentang apa itu tentang musik. Nah, kalau ini hubungannya antara musik dan agama, kita harus jelas dulu definisi musik itu apa dan definisi agama itu apa. Definisi musik sampai saya sekarang saya bertemu dengan banyak orang itu tidak ada yang bisa secara jelas ngomong mendefinisikan musik itu apa. Karena begini, katanya musik itu adalah yang paling banyak definisinya, musik adalah organized noise. Noise yang diorganisir. Suara bebunyian yang diorganisir menjadi sesuatu yang bisa ditangkap secara pola. Kita kejar lagi ke situ. Kalau parameter bisa terorganisir atau tidak terorganisir bagaimana? Itu bisa ditangkap pendengarnya sebagai sebuah pola yang bisa difahami. Oke, kalau Anda bisa difahami, berarti definisi lainnya, John Cage itu bukan musik kalau ketika dia bikin. Anda tahu The John Cage? Ya kan? John Cage yang dia main komposisi 4 menit 30 detik itu sekitar itu, cuman ke atas panggung, enggak main nyenggol apapun dan kemudian disebut sebagai musik. Itu jadi definisi bahwa organized noise itu pun sudah rusak dari definisinya. Musik itu definisinya pun enggak jelas lagi. Nah, karena berangkatnya saya adalah bukan pengen membuat musik, bukan pengen bisa bermain musik, berangkat saya adalah pengen memahami musik sebagai bagaimana dia bisa mempengaruhi. Nah, penjelasannya jadi scientific. Karena kita sendiri, kita punya limitasi input yang namanya telinga, katanya 20-20 ribu. Terus kita bisa mendengarkan yang lebih rendah daripada itu dengan teknik yang namanya heterodyning. Terus nanti kemudian sub yang di bawah itu mempengaruhi bagaimana kita persepsi kita terhadap musik itu. Mungkin kalau mau riset soal itu sebutnya heterodyning itu. Heterodyning itu bagaimana bisa memasukkan suara frekuensi yang lebih rendah daripada yang bisa kita dengar tapi bisa kita rasakan. Itu mempengaruhi apa namanya? Persepsi kita terhadap musik. Ada misalnya begini. Suara ketika ada suara frekuensinya dinaikkan 2,8 kHz di frekuensi 2,8 kilohertz, jadi 2800-an, 2850-an, itu lebih besar 3 desibel daripada sekitarnya, dari spektrum itu, suaranya akan terdengar lebih jujur, lebih halus. Nah ini, saya, ini permainan frekuensi, ini permainan persepsi, ini musik ini. Ini bukan tentang pola, ini bukan tentang apa namanya, bagaimana alat musiknya, ini tentang persepsi manusianya. Jadi ketika saya ngomong musik, yang nomor satu, saya bukan praktisi, saya musik adalah saya korban musik, kalau mau ngomong definisi saya bukan praktisi musik, saya korban musik, saya mesmerize, saya sangat kagum sama dunia musik ini, karena iki kayak tidak ada barrier ya. Kalau mata kita masih bisa nutup mata, kalau telinga kita nggak bisa nutup telinga, kita korban sampah musik ini. Kita mau lewat mana cukup, itu masuk ke telinga dan itu mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita, itu tanpa kita sadar. Misalnya gini, ada beat, ada nada, apa namanya? Ada beat dulu, jadi kita jangan ngomong nada. Ada beat, apakah itu mempengaruhi bagaimana musik dipersepsikan kepada manusia? Kalau misalnya beatnya sesuai dengan detak jantungnya, dia akan diterima sebagai segini. Sepertiga dari kecepatan detak jantungnya diterima seperti ini. Kita lihat misalnya apa, musik modern rata-rata temponya segini, apa hubungannya sama detak jantung. Nah itu sangat-sangat mempengaruhi apa yang kita persepsikan sebagai musik dan bagaimana kita bisa menangkap pola dari musik itu. Nah, kita kembali ke definisi awal. Bahwa musik adalah suara-suara yang bisa kita tangkap sebagai pola. Saya mendefinisikan itu, jadi kemudian musik adalah suara-suara yang kita bisa tangkap sebagai bola. Ini tak ajak memetisan. Sekarang kita masuk lagi, kemudian lebih dalam lagi. Musik kita tangkap sebagai bola. Apakah dia fakta, apakah dia kebenaran? Modaro, isisan. Loh, kita mau menghubungkan sama agama soalnya. Apa bedanya fakta dan kebenaran? Dari musik, faktanya adalah nada dan lirik dan suara di situ. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah persepsi yang disampaikan dari musik itu tadi. Ada truth, ada fact. Itu sesuatu hal yang berbeda. Fact adalah sesuatu fakta, tidak bisa kita perdebatkan seperti apa. Tapi kalau truth, dia masih bisa kita perdebatkan. Itu tergantung sudut pandang kita. Agama masuknya pada truth, bukan pada fakta. Dia hanya menjadi pembentuk faktamu berikutnya. Tapi kepercayaanmu terhadap agama itu adalah truth, kepercayaanmu pribadi, kebenaranmu pribadi. Musik, kita ngomong pada level mana kalau mau menghubungkan sama agama? Pada level fakta atau pada level truth-nya? Kalau kita ngomong musik pada level fakta, dia pokoknya asal suara, asal lirik, asal sesuatu yang bisa kita tangkap, bisa kita terjemahkan dengan truth kita, sudah dia bentuk agama. Nggak ada bedanya. B, rupet raya ini. Rupet ya? Orang apa? Apa sih sanwa? Itu kan kita bahas lebih panjang lagi. Oke. Okay. Saya melihat itu tadi, musik ada dua parameter yang jelas yang di situ, yaitu dia sebagai fakta, dia bersikap sebagai fakta, atau dia bersikap sebagai truth. Fakta adalah apa yang kita dengarkan secara real. Ada suara, ada drum, ada gitar, ada bass, ada nada, ada harmoni, ada tempo segini, ada ref, ada chorus, ada verse, ada jeda dan seterusnya. Itu fakta. Tapi dia berbicara apa? Itu truth-nya. Kalau dia mau berhubungan dengan agama, dia harus berbicara truth. Karena agama letaknya pada truth, pada kebenarannya. Bukan benarnya agama ya, itu nanti rancu sama fakta. Tapi pandangan kita terhadap agama itu sendiri. Kamu bisa sekarang agamanya Kristen dan itu menganggap truth, besok kemudian agama Islam menganggap itu truth. Islam dan Kristen sama-sama truthmu, yang satu truthmu yang kemarin, yang satu truthku yang sekarang, enggak masalah. Itu tidak ada paradoks di situ. Karena truthmu adalah sesuatu yang kamu percayai pada saat itu. Ada hubungannya dengan rentang waktu juga. Tapi kalau fakta tidak bisa diperdebatkan. Fakta adalah fakta, itu yang terjadi. Nah, saya menghubungkan musik dengan agama. Kalau sekarang kita lebih spesifik ke musik Islam. Musik Islam di bulan Ramadan yang semua orang ramai dengan musik religi. Saya definisikan lebih detail lagi, lagu religi. Bagaimana persepsi lagu religi itu? Kalau kita mau mendefinisikan pada truth atau fact-nya, bingung lagi. Asal kowe ngomong Allah wis disebut religi kok. Asal ngomong Allahu Akbar, ono nek ra rada Arab wis itu disebut religi. Nek apa jenenge? Nek kowe ngomong lagu tentang perampokan, itu lagu tentang kebakaran rumah itu lagu religi atau bukan? Padahal faktanya di Quran juga ada ngomong tentang kebakaran. Oh, paten-patenan yono kok. Jadi pikiran kita sendiri sempit mau ngomong musik religi apa lagu-lagu religi itu. Itu menurut saya diciptakan sebagai koin untuk gimmick industri, bukan sebagai fact musiknya itu sendiri atau truth dari musik itu sendiri. Itu adalah gimmick industri. Tapi kenapa gimmick industri itu bisa populer sampai sekarang? Karena reseptor manusianya juga menerima itu sebagai sebuah truth. Kita sendiri pada suasana Ramadan, wong edo seneng-seneng ketok iki paling apik ya urusan Tuhan-Tuhan lah. Misalnya kan gitu iki. Sebenarnya nyambung-nyambung Gusti Allah sithik kuwi rada cocok lah. Dadi nek ana lagu ngomong Tuhan-Tuhan atau ngomong rada agama sithik, reseptor kita jadi lebih mudah terbuka dan kita masuk pada suasana itu secara industri. Profitnya besar karena kita membeli itu, reseptor kita terbuka. Mau tidak mau tadi musik berbalik kepada kemampuan orang memahami pola dan melihat truth dalam musik yang tersampaikan. Nah, industri melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa. Oke, iki wonge temane sekarang ini lagi pada Tuhan-Tuhan iki. Malam pun TV-nya Liga Arab. Ya toh salat nang Mekah kayak kan Liga Arab. Apa TV wis Liga Arab kabeh semua pakai jilbab anu temanya seperti ini. Reseptor manusianya sudah tuning pada area seperti itu. Bikinlah sebuah musik. Fakta enggak penting karena sama aja faktanya. Nada yo ngono, lirik yo ngono-ngono wae. Kamu tidak bisa menghubungkan lirik musik dengan agama karena faktanya semua ada. Kowe arep ngomong pembunuhan ning kitab suci ono, kowe arep kebakaran ning kitab suci ono. Kamu ngomong terus, kamu juga enggak bisa apa namanya memisahkan musik dari apa namanya? Dari agama. Karena semua musik pasti berguna. Semua manusia pasti berguna, seperti semua manusia pasti berguna. Kalau agama kan ngomongnya gitu, yang penting itu berguna, yang penting apa namanya itu mendekat menemu kepada Tuhan itu juga baik menurut agama, katanya gitu. Nah rumusnya begitu, apa musik mau seburuk apapun berguna, karena contoh buruk pun juga guna itu. Seburuk-buruknya karya itu kan bisa jadi contoh buruk, dan contoh buruk pun berguna untuk manusia. Jadi kalau ngomong religi, tidak ada lagu yang tidak religi, karena tergantung persepsi orangnya melihat truth dari lagu tersebut. Lagune arep misalnya apa ya sing rame jaman biyen apa hamil 3 bulan apa hamil duluan wis mengono lah hamil duluan sudah 3 bulan dan duduk lagu dangdut kuwi lagu jaman ya, itu ngomong tentang seks bebas dan segala macam. Apakah itu lagu religi atau bukan? Kita ngomong definisi dulu. Kalau itu melihat sebagai contoh buruk, sebagai warning, itu bisa jadi lagu religi, iya toh? Kalau itu kita ngomongnya lagu religi harus pakai ada ayat alaiknya dan segala macam, itu enggak masuk lagu religi. Tapi kita kan ngomongnya kita sudah pada definisi bahwa mereka bersambung pada level truth, pada level kebenaran persepsi terhadap musik dari sudut pandang agama itu sendiri. Jadi lagu religi adalah lagu apapun yang ditangkap secara terus secara kebenaran, lagu, komposisi apapun yang membuatmu merasa mendekat kepada yang kau anggap sejati, menaikkan level diri, awareness dirimu, itu yang menurut saya disebut sebagai lagu religi. Dan itu bukan pada fakta musiknya, tapi pada persepsi orang yang menerimanya. Itu premis saya tentang musik dan agama. Nah, yang disebut sebagai musik religi sekarang adalah trik industri menunggangi reseptor para konsumennya sehingga lebih gampang masuknya. Enggak ada bedanya dengan orang emo tren bajunya, topinya, apa namanya? Potongan rambutnya dan segala macam dandanannya itu bisa diresepsi oleh orang-orang yang punya cara pandang sama. Kebetulan Indonesia itu bukan cara pandang genre manusianya ketika Ramadan. Ini kebetulan itu cara pandang semua seluruh kebanyakan orang Indonesia tentang sebuah rentang waktu yang dihubungkan dengan Tuhannya. Jadi sangat-sangat empuk untuk jualan musik religi pada bulan Ramadan. Karena memang itu reseptornya ada terbuka untuk menerima lagu yang tinggal ngomong Allah, insya Allah, Allahu Akbar, atau ngomong neraka surga sedikit. Apakah itu lagu-lagu religi? Pertanyaan saya, mana lagu yang tidak religi? ketika lagu adalah dilihat pada tingkat truth dan agama dilihat pada tingkat truth, bukan hanya tingkat fakta. Itu premis dulu saya awal pertama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Noe. Oke. Bergeser jadi kayak konser nih, maju sih lah, maju. Ini bukan kebenaran, tapi ini fakta bahwa ini berkah Ramadan ya. Jadi ini apa partisipan yang paling banyak itu pada saat ini. Jadi itu ini fakta ini mas. Oke, sudah settle ya. Oke, tadi Mas Noe di luar dugaan saya ya. Jadi bukan sebagai praktisi musik, tapi sebagai analisis musik yang berangkat dari seperti yang tadi dipaparkan ya, dari awal dia tertarik pada musik bukan karena tergugahnya, hanya karena pedot jangan apa tadi masa teraniaya dengan musik. Oke. Untuk selanjutnya mungkin Mas Munjid dapat memberi perspektif lain dalam katanya musik dan agama. Monggo mas. Baik, terima kasih Mas Rizky, Mbak Lani, dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai dengan testimoni. Saya bukan cuma bukan praktisi, tapi termasuk orang yang buta nada. Dan ini produk takdir sejarah saya. Jadi saya dilahirkan dalam satu keluarga santri yang konservatif, yang menganggap musik sebagai barang terlarang. Dalam konteks ini tentu musik dalam pengertian yang spesifik. Musik modern. Jadi karena itu saya tumbuh dalam lingkungan yang ambigu memandang musik. Dan musik ini bisa merujuk pada musik modern barat atau yang masih terkait dengan barat, termasuk dangdut segala macam itu kan terkait dengan musik modern, produk barat. Tetapi juga terkait dengan musik tradisional. Gamelan, kelenengan, dan kawan-kawannya. Itu dalam keluarga saya dianggap sebagai barang yang terlarang. Karena apa? Baik musik modern yang dari barat dan keturunannya, maupun musik tradisional yang bersifat lokal dan teman-temannya, itu semua merupakan produk duniawi yang berpotensi menurunkan derajat manusia dan Tuhan. Nah, ini bahaya sekali ini pandangan begini. Dan ini dikaitkan dengan agama sebagai identitas paling penting dalam keluarga saya. Artinya Islam ditempatkan, nama saya Ahmad, jelas Anda tahu saya Islam. Jadi agama Islam ditempatkan sebagai entah produk, entah kenyataan yang berada di antara yang global barat yang modern dengan yang tradisional. Nah, yang tradisional dan yang modern ini kadang-kadang bergandengan tangan, menarik-narik agama, kadang-kadang saling berseberangan. Tetapi tetap keduanya dianggap sebagai musuh potensial dari agama. Tetapi kan jauh di dalam lubuk hati setiap orang itu yang namanya musik itu tidak bisa, kita tidak pernah terlepas dari musik. Jadi kadang-kadang kalau tetangga saya ada yang apa namanya juragan jatilan itu Jumat Kliwon apa, mereka mulai memainkan musik, kadang-kadang saya ikut mendengarkan dan ikut menari. Tapi kalau ketahuan orang tua saya langsung dikejar-kejar, disabut pakai apa namanya sapu lidi. Nah itu membuat saya kemudian buta nada. Tetapi tentu saja pandangan yang demikian tidak akan pernah bisa di-enforce, diberlakukan setiap saat dan kapan saja. Jadi ada saat-saat di mana musik boleh diperdengarkan. Saat rame-rame, perayaan, kumpul-kumpul, itu tetap ada apa namanya musik. Tapi biasanya musiknya masih musik-musik yang dekat-dekat dengan bau-bau Arab tadi itu. Ada gambus, ada kasidah. Yang jadi favorit waktu saya kecil nasidariyah. Saya nggak tahu Anda masih tahu nggak nasidariyah itu. Tapi itu, karena apa? Saya kemudian belajar bahwa manusia ini kan sebetulnya musical animal. Jadi binatang yang musikal. Kan ada political animal, ada economic animal, segala macam. Ada juga musical animal. Jadi setiap diri kita itu sebetulnya musik itu merupakan bagian integral dalam eksistensi kita sebagai manusia. Dan karena itu betapapun keras dilarangnya, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya musik. Nah, di sini tentu musik tidak lagi difahami sebagaimana difahami oleh ibu saya, merujuk pada musik tradisional dan musik modern, tetapi lebih kepada, nah ini definisi lagi. Ada seorang pakar musik yang mengatakan bahwa definisi musik yang paling baik adalah substitusi musik yang paling buruk. Karena musik tidak pernah bisa didefinisikan. Jadi kalau Anda punya definisi yang tidak kita musik, mesti orang bakal tidak akan pernah bisa menggantikan musik itu sendiri. Tapi definisi musik yang, karena kita kan kalau nggak pakai definisi nanti ya repot juga. Harus ada patokan, betapapun sementaranya. Nah musik yang tadi saya rujuk, kita semua adalah musical animal, adalah satu model pengungkapan situasi batin melalui komunikasi suara dan pikiran dalam bentuk yang bukan bahasa tutur sehari-hari. Jadi asal itu merupakan ungkapan perasaan, ya hal-hal yang bersifat batin ya, dan juga yang menyangkut bunyi dan pikiran tapi tidak diungkapkan dalam obrolan seperti ini, itu masuk kategori musik. Nah ini salah satu, makanya bahkan detak jantung itu kan bagi baby yang ada di dalam perut itu musical. Jadi atau detak jantung kita sendiri pas duduk sendirian lagi galau gitu, itu sangat musical. Jadi kadang-kadang saya sama anak saya itu, anak saya kalau di rumah, anak saya masih kecil, masih 11 tahun. Kalau sepi, itu dia kelihatan bingung. Jadi dia harus entah mendengarkan musik, entah nonton film atau apa. Saya selalu katakan, "Bu, kamu tenang sebentar." Karena kita sebagai manusia harus bisa, ya tentu saya tidak pakai bahasa yang seperti itu pada anak 11 tahun. "Bu, kamu tenang sebentar, karena kesunyian itu juga bisa kita nikmati. Coba kita dengerin kesunyian." Nah, jadi jangan sampai kita dalam kesunyian selalu merasa galau, kan akan bahaya, karena ada situasi di mana kita berhadapan langsung dengan keheningan dan kita merasa tercekam. Nah, musik karena itu tidak saya kaitkan langsung dengan nada, dengan irama, dengan lagu dan seterusnya, tetapi dalam pengertian yang seperti itu. Nah, karena itu semua orang memiliki aspek musikal. Musik dalam pengertian ini adalah musik yang bersifat universal. Nah, ketika kita bilang musik bersifat universal dan dia merupakan sarana untuk mengungkapkan pengalaman batin, keadaan sedih, keadaan gembira, harapan, kegelisahan, dan seterusnya, disinilah musik bersinggungan dengan agama. Makanya dari awal musik selalu bersanding dengan agama. ritual-ritual agama macam-macam itu selalu terkait dengan musik. Orang Wahabi yang paling kenceng anti musik pun dia akan mendengarkan Quran yang dibacakan dengan musical. Meskipun kemarin ada langgam Jawa itu orang masih ribut. Nah, tapi nanti kalau makin banyak yang ini saya kira orang akan menikmati. Sama seperti kiai-kiai di pesantren teriak-teriak melarang musik dangdut, kalau diputar terus jempol kakinya akan bergoyang-goyang. Nah, musik yang bersifat universal seperti ini beririsan dengan agama. Coba kita, kalau kita baca literatur-literatur agama-agama macam-macam itu, di dalam tradisi Yahudi misalnya, David atau Nabi Daud itu mendapat predikat the sweet singer of Israel. Jadi penyanyi Israel yang paling indah. Dan dia adalah seorang pemain harpa. Dan ketika dia bermain harpa, itu digambarkan orang-orang yang mendengarkannya akan merasakan ketenteraman batin, ketenteraman jiwa. Jadi orang yang tadinya berangasan pun kalau mendengarkan permainan musik harpanya David, dia akan calm down dan kemudian tentram jiwanya. Tetapi kalau dalam tradisi Yahudi, memang musik instrumental itu sampai waktu yang cukup lama tidak pernah menjadi bagian dari seremoni, dari ritual. Ada cerita yang menarik. Jadi sampai abad ke-17 itu semua orang Yahudi kalau hari Sabtu kan masuk ke sinagog, mereka mendedikasikan hari Sabat itu untuk, karena Tuhan dulu waktu menciptakan semesta ini pada hari ke-7 dia istirahat, maka orang Yahudi pada hari ke-7 itu istirahat dan mempersembahkan harinya untuk Tuhan, untuk membaca Taurat, untuk sembahyang, untuk berdoa dan seterusnya. Dan Yahudi yang sangat konservatif itu melarang para anggotanya untuk melakukan apa saja yang bersifat duniawi, termasuk menghidupkan listrik, terima telepon, nggak boleh. Nah, karena itu memainkan musik pada hari Sabtu itu dianggap sebagai bagian dari kegiatan duniawi. Karena itu sampai waktu yang agak lama, yang cukup lama, itu tidak pernah menjadi bagian dari sinagog. Tapi ketika orang-orang Yahudi ratusan tahun hidup di Eropa, di negara-negara Kristen, dan banyak anak-anak mudanya yang akhirnya masuk Kristen, tidak mempedulikan identitas Yahudi dan seterusnya, para pemikir Yahudi waktu itu, salah satu pelopornya adalah Moses Mendelssohn, itu merasa identitas keyahudian itu terancam. Dan karena mereka ada di dalam lingkungan Kristen, bagaimana caranya supaya bisa merangkul anak-anak muda kembali kepada Yahudi, memelihara identitas mereka. Memasukkan alat musik yang sudah merupakan bagian dari ritual di gereja itu adalah salah satu strategi. Tapi karena kalau main musik kemudian masuk kategori pekerjaan duniawi, nggak bisa dilakukan. Akhirnya pakai akal. Ya udah, yang main musik orang Kristen aja. Jadi kita sewa bagian dari kegiatan Sabat, dia main musik, orang-orang mendengarkan. Nah, dengan begitu anak-anak muda kemudian masuk ke dalam sinagog. Sampai kemudian sekarang tidak semua sinagog, tapi sudah cukup banyak sinagog, terutama yang reform dan yang konservatif, yang tidak mau yang ortodoks, itu sudah memasukkan alat musik instrumental sebagai bagian dari ritual. Dalam tradisi Kristen juga seperti itu. Jadi kalau kita baca Perjanjian Baru misalnya, saya banyak baca kitab suci macam-macam, jadi sudah agak kacau karena saya selama 8 tahun belajar religious studies. Jadi dalam Perjanjian Baru digambarkan bahwa setelah The Last Supper itu, Yesus bersama murid-muridnya itu menyanyikan himne sebelum dia disalibkan. Dan ketika kemudian statement ini dipadu dengan tradisi Romawi, maka ritual Kristiani, ritual Kristen di gereja itu selalu menjadikan musik sebagai bagian integral dari upacara, dari peribadatan. Apalagi dalam Hinduisme dan Buddhisme. Ya, orang Hindu kan hanya kelas tertentu yang bisa membaca kitab suci. Nah, kelas-kelas bawah, sudra, itu tidak bisa membaca kitab suci. karena mereka tidak mendapat akses baca kitab suci, maka mereka bisa menginternalisasi ajaran agama mereka melalui pertunjukan-pertunjukan tafsir atas kitab suci dalam bentuk sendratari, pertunjukan musik dan macam-macam. Karena itu musik dalam tradisi Hindu sudah merupakan bagian integral dari setiap ritual upacara. Dalam tradisi Buddhism juga seperti itu, dalam tradisi Taoism juga seperti itu. Jadi musik dalam pengertian yang luas tadi adalah merupakan apa namanya kecenderungan natural dari setiap orang, dan karena itu kalau agama dianggap sebagai aspek yang sangat fundamental dalam setiap kebudayaan, tidak heran musik dan agama saling bersanding. Tapi jangan lupa, justru karena saling bersanding, ya kadang-kadang dia bersaing. Nah, orang kalau tidak bersanding, nggak ada hubungannya, ya nggak bisa bersaing. Tapi kalau bersanding, bisa saling menopang, tapi pada saat yang sama bisa saling bertengkar. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa misalnya Islam kelompok tertentu itu sangat anti terhadap musik? Itu juga karena persepsi terhadap musik yang seperti tadi itu merupakan produk duniawi yang berpotensi untuk merendahkan derajat manusia dan Tuhan, karena itu harus dijauhi. Bahkan tahun 96 ketika Taliban baru naik baru mendapatkan kekuasaan, konon ini menurut laporan dari Le Monde, itu orang-orang Afghanistan yang punya burung piaraan, burung kicau, itu harus dilepaskan. Karena mendengarkan suara burung itu termasuk mendengarkan musik dan itu haram. Bayangkan betapa kotak-kotaknya. Jadi itu bentuk ekstrimnya. Tapi kalau dalam tradisi-tradisi tasawuf, itu berbagai macam alat musik, ekspresi musikal itu dipakai. Karena itu tadi, musik adalah cara dan sarana untuk mengungkapkan yang ruhani, yang batin. Dan sekaligus juga merupakan peluang untuk mengalaminya. Jadi bukan cuma sarana tapi juga untuk mengalami. Seperti tadi Mas Noe bilang lagi patah hati mendengarkan musik tertentu, kemudian ada suasana batin yang tersalurkan dan kemudian relief karena itu. Jadi ini yang membuat musik sangat penting dalam tradisi-tradisi mistik. Jadi kalau Anda membaca literatur-literatur tentang Rumi misalnya, di sana berbagai macam alat musik dan kemudian tari dimanfaatkan sebagai cara untuk mengalami situasi spiritual yang makin intens, makin tinggi, makin dalam, makin jauh. Nah, ini menarik karena kalau kita kemudian sejajarkan ini dengan musik-musik modern, para pakar musik tertentu misalnya mengatakan kenapa musik rock itu bisa menimbulkan ekstasi. Karena ketika orang mendengarkan betotan senar yang sangat kencang dengan amplifikasi yang gelombang tertentu, itu ada efek psikologis terhadap sistem saraf kita dan terhadap tubuh kita secara keseluruhan. Dan orang ketika itu mendengarkan dalam istilah dia dalam emotional hearing, mendengarkan secara emosional. Ada dua jenis pendengaran, yang satu cognitive hearing dan ada emotional hearing. Tapi kalau orang mendengarkan musik itu mendengarkan secara emosional. Sehingga saraf kognitifnya akan tertutup untuk sementara dan dia mensejajarkan ini dengan orang yang mengkonsumsi obat-obat narkotika. Sehingga kognitif tertutup, kemudian emosinya akan naik dan kemudian dalam ritme tertentu orang bisa mengalami ekstasi. Kita melupakan segala macam pertengkaran dengan pacar, dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat kita, lupa dengan rutinitas kerja, lupa dengan kebosanan yang ada di sekitar kita, sehingga kita larut dalam irama, dalam musik. Nah, yang menarik, ketika orang mendengarkan musik, menurut dia, ini pakai yang lain namanya Irish Job, ketika orang mendengarkan musik, dia akan disconnect dengan waktu reguler biologis kita sehari-hari. Dan kemudian akan larut dalam waktu psikologis yang tercipta di dalam musik. Tentu kalau kita mendengarkan secara intensif ya. Ini kan persis sama orang sembahyang. Orang sembahyang kan asumsinya kita disconnect dengan rutinitas sehari-hari, kita menyatu dengan yang hakiki, dan kemudian mengalami yang ruhani. Ya, musik itu persis seperti itu. Musik rock seperti itu, musik-musik yang lain juga kalau dialami secara benar, menurut dia, seperti itu. Ini yang membuat kenapa musik-musik modern kemudian mengambil alih fungsi sosial agama di dalam masyarakat sekuler. Jadi anak-anak muda di Eropa ketika mereka nonton konser, sama seperti orang-orang tua mereka pergi ke gereja, kita pergi ke masjid dan sembahyang dan berdoa. Jadi dengan menonton konser, mereka akan bisa melarutkan diri dalam situasi di mana pengalaman rohani dalam pengertian ini tidak harus berkaitan dengan Tuhan ya, pengalaman batin mungkin lebih netral. Jadi mengalami pengalaman batin yang intensif sehingga ketika dia kembali dari situ, secara psikologis dia akan refresh. Orang sembahyang yang benar kan kira-kira katanya begitu. Jadi kalau sembahyangnya benar, habis sembahyang itu kita merasa fresh secara batin. Dan kalau sembahyangnya nggak benar ya kayak orang dengerin musik sambil lalu aja, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Nah, ini yang membuat banyak kelompok-kelompok organized religion seperti di Amerika misalnya kemudian mengadopsi berbagai macam bentuk musik yang mereka anggap bisa connect dengan suasana batin anak-anak muda. Jadi Black Church di Amerika misalnya kemudian menggunakan apa yang disebut sebagai gospel rap music. Jadi musik rap tapi dengan pesan-pesan dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil yang sangat kentara. Dan anak-anak muda kemudian jadi bisa connect dengan itu. Karena kalau nyanyi-nyanyi yang Gregorian yang udah entah berapa ratus tahun yang lalu gak ada hubungannya sama anak muda, ya bagaimana mau menghubungkan diri dengan itu? Tapi ketika rap dimasukkan, nah anak-anak muda kulit hitam di Amerika itu banyak yang kemudian aktif ke gereja. Atau apa yang disebut sebagai Christian rock. Musik rock Kristen itu dipakai oleh terutama kalangan kulit putih, anak-anak muda kulit putih. Dari sini juga kelihatan bahwa yang namanya musik itu sama seperti bahasa, meskipun dia universal dalam pengertian semua orang membutuhkan itu, tetapi setiap kelompok sosial itu punya jenis musiknya sendiri-sendiri, sama seperti setiap kelompok sosial punya bahasanya sendiri-sendiri. Ada dinamika, ada pergeseran, ada perkembangan, saling pengaruh, dan seterusnya. Nah, ini saya kira kemudian menarik untuk dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia dengan laku kerasnya berbagai macam jenis musik dalam tanda kutip Islami. Apakah itu Islami beneran atau enggak? Ya, Anda sendiri yang bisa menentukan. Oke. Saya punya beberapa pointer, cuman karena sama sekali tidak terstruktur, jadi saya cari aja yang belum saya singgung tadi. Oke, jadi di dalam masyarakat sekuler, banyak event-event penting, rite of passage ya, kelahiran, kemudian pernikahan, kematian, itu selalu diiringi dengan musik-musik yang juga sekuler. Anda masih ingat ketika Lady Di meninggal, yang nyanyi Elton John, ya kan? Candle in the Wind. Dan semua orang mengikutinya dengan penuh hikmat. Kalau kita mengikuti upacara-upacara pemakaman para popstar atau tokoh-tokoh dunia, itu iringan musiknya sebagian besar itu musik yang sekuler. Dan itu sempat diprotes keras oleh kalangan gereja. Ini kan kematian, sesuatu yang sangat sakral. Kenapa musiknya musik yang sama sekali profan? Tetapi itu tadi, jadi musik ini kan diperdengarkan untuk mereka yang datang. Kalau yang sudah mati kan nggak bisa dengerin musik. Ya. Jadi, nah yang datang ini hanya mampu atau bisa dengan baik mengalami suasana batin, termasuk duka, itu karena koneksi mereka dengan musik-musik sekuler, yaitu yang jadi pilihan terbaik. Kalau kemudian yang diperdengarkan musik Gregorian gitu, yang sudah sangat kuno, orang-orang akan disconnected dan tidak bisa hikmat karena itu. Anak saya lahir di Amerika, waktu melahirkan itu dokternya sambil karena operasi sesar, gitu. Sambil ngoperasi sesar sambil dengerin musik rock gitu. Jadi saya juga agak, ini orang lagi situasi kritis begini kok. Dia mengoperasi perut orang itu sambil dengerin musik yang jelegar-jelegar itu. Jadi sekali lagi, dalam masyarakat yang sekuler, banyak event-event yang dulu dianggap sangat sakral dan harus ada simbol-simbol keagamaan yang hadir, sekarang ini makin banyak diganti oleh simbol-simbol yang sangat profan seperti musik country, musik rock, dan lain-lain. Dengan alasan itu tadi, bahwa orang yang menjadi pelakunya itu hanya bisa menghubungkan diri, mengalami kembali suasana batin yang dibayangkan itu dengan produk kultural semacam itu. Nah, yang berlangsung di Indonesia, kompetisi yang sangat luar biasa antara Habib Syekh dengan musik dangdut Islami dengan macam-macam musik itu adalah isyarat betapa di Indonesia agama masih sangat sentral dan musik juga sangat sentral, dan karena itu setiap orang berkompetisi untuk mengakses apa yang merupakan bagian sentral dari kehidupan pribadi setiap orang itu. Jadi saya melihat kalau Ramadan begini semua TV, radio, mobil-mobil mutar lagu-lagu yang terdengar Islami, itu sebetulnya bukan pertama-tama itu terkait dengan religiositas, tapi terkait dengan suasana kolektif masyarakat yang bersepakat pada waktu semacam ini untuk mengkonsumsi simbol-simbol tertentu yang menurut mereka fit dengan keadaan, baik-baik penampilan fisik, hal-hal yang lain, karena itu juga terkait dengan itu. Oke, jadi saya kira saya akan berhenti sampai di sini dan kita akan bisa lanjutkan dengan diskusi. Satu hal yang juga ingin saya tekankan, kalau dalam tradisi Taoism di Cina, karena bagi penganut Tao yang paling fundamental dalam kehidupan setiap orang adalah kembali ke nature. Jadi musik yang paling bermakna adalah musik yang bersifat natural. Jadi kalaupun ada instrumen, itu instrumen yang dipakai instrumen yang sangat minimal. Taoism kan ditopang oleh kepercayaan terhadap yin and yang. Jadi semesta ini terdiri dari dua kekuatan, yang satu katakanlah positif, bukan dalam pengertian positif, tapi positif dalam kaitannya dengan yang satu negatif. Jadi makna itu hanya muncul kalau ada bunyi yang ditopang oleh keheningan. Orang hanya bisa mendapatkan makna kalau dia mendengar bunyi yang bunyi itu ditopang oleh keheningan. Kalau bunyi ditopang bunyi lagi kan noise jadinya. Dan karena itu musik-musik yang betul-betul membangkitkan suasana batin dan pengalaman batin yang mendorong orang untuk dekat dengan alam adalah musik yang sangat minimalis. Bunyi seperti genta. Gentanya orang Buddhis Tibet itu kan genta yang berulang-ulang, dan orang akan semakin lama makin intensif mendengar itu, dan dia membayangkan bahwa bunyi yang didengar itu adalah bunyi yang ditopang oleh keheningan, yang bermakna, yang merasuk ke dalam suasana batin mereka. Saya kira masih sangat umum. Saya berhenti sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mas Mujid. Oke, okay, baik. Kita punya sesi untuk diskusi dari paparan kedua pembicara tadi, Mas Noe dan Mas Mujid. Tapi sebelumnya mungkin saya mencoba untuk memberi pointers ya, jadi beberapa hal yang mungkin bisa kita perbincangkan. Dari Mas Noe memaparkan tentang persepsi, jadi suara yang ditangkap sebagai pola, fakta, dan kebenaran ya. Jadi kalau di musik itu nada dan lirik adalah fakta, kebenaran itu berkait dengan atau truth itu berkait dengan persepsi yang masuk gitu ya. Juga tadi muncul pertanyaan tentang atau paparan tentang atau bisa jadi juga menjadi pertanyaan musik religi, jadi sebuah musik religi itu sebagai gimmick, persepsi tentang religi ditangkap sebagai kebenaran, jadi bukan fakta tapi kebenaran. Terus kemudian ya Mas Munjir memunculkan tentang manusia sebagai musical animal ya. Terus kemudian memunculkan definisi musik sebagai pengalaman atau komunikasi batin yang bukan lisan, Mas ya, bukan lisan, bukan bahasa, bukan bahasa tutur sehari-hari. Jadi yang itu mungkin berkait dengan bagaimana posisi musik sekarang menjadi sejajar dengan pengalaman-pengalaman yang sifatnya rohani, seperti itu, seperti paparan tentang musik rock yang bisa menjembatani kaum muda dengan pengalaman-pengalaman kerohanian. Oke, sesi ini sesi saya lemparkan beberapa waktu untuk beberapa pertanyaan atau tanggapan mungkin. Ya, satu, ada lagi. Mas Jambul, Mas Irfan, ada pertanyaan? Oke, dua. Satu lagi. Oke, kita berhenti pada dua dulu ya. Oke, Mas bisa menunjukkan nama dan... Nama saya Makrus dari Sejarah. Pertanyaan saya ke Mas Noe dulu tentang tadi diawali dengan bagaimana kemudian apakah musik dan agama itu sama-sama saintifik gitu ya. Ada kesamaannya seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian kalau kita lihat gambar ini di yang dijadikan pose ini kan sebuah KKR gitu ya, yang kemudian peserta di KKR ini kemudian dengan musik yang diperdengarkan mereka juga merasa kemudian kehadiran Roh Kudus atau Tuhan itu seperti apa gitu. Dan yang hal sama juga bisa ditemukan di Islam. Tadi Mas Mujid menyebutkan Habib Syah gitu, kalau Syahrmannya juga sama kan, ketika kemudian ketika pujian-pujian dilantunkan atau kemudian malah ketika prosesi Mahlul Qiyam itu kan banyak kemudian yang merasakan kehadiran misalkan Nabi Muhammad pada waktu proses itu, seperti itu. Nah, apa kemudian bagaimana mengilmiahkan bahwasanya musik itu sebagai instrumen yang dipakai untuk kemudian menjembatani antara kemudian manusia dan kehadiran spiritual tadi, seperti misalnya di KKR ini kehadiran Roh Kudus sebagainya, atau kemudian di Habib Syekh itu kehadiran Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu kan bagaimana kemudian mengilmiahkan itu bahwasanya musik sebagai instrumen untuk menghadirkan spirit-spirit tadi, seperti itu. Itu satu. Kemudian untuk Pak Munjid itu, kalau kemudian kita bandingkan antara tradisi di kekristenan dan Islam kontemporer, atau kemudian kita bandingkan di Islam di Indonesia. Tadi kan Pak Amir juga menyebutkan bahwasanya karena kemudian musik dan agama itu berdekatan, kadang juga mereka juga berkelahi gitu. Kalau kemudian kita lihat di fenomena di Kristen itu kan, apalagi sekarang di Indonesia itu kan, yang muncul adalah kelompok karismatik yang semakin besar gitu kan. Dimana kemudian kelompok karismatik ini juga menggunakan musik sebagai instrumen dalam setiap ritualnya dengan bentuk yang berbeda. Tadi disebutkan tidak kemudian memakai lagu-lagu yang lama, kemudian lebih pop dan budaya-budaya pop culture yang lain, seperti itu. Kalau di Kristen kemudian kita lihat musik ini dipakai oleh kalangan-kalangan lebih reformis gitu untuk kemudian menggait jemaat dan sebagainya itu. Tapi kalau di Islam di Indonesia terutama, kok saya pikir kemudian musik itu lebih dekat dengan kalangan-kalangan yang tradisionalis gitu, atau kemudian lah tadi kita sebutkan Bibsen dan sebagainya, kemudian Sufi dan sebagainya, itu kenapa kemudian karakternya berbeda? Kalau di Kristen itu musik kemudian dipakai itu di kalangan yang lebih reformis gitu, kalau kita lihat di karismatik, tapi kalau di Islam itu lebih kepada mereka yang kalangan dianggap sebagai tradisional atau kemudian yang sufistik seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Isti. Mungkin agak ada kemiripan dengan latar belakang Mas Munjid, ya, meskipun tidak terlalu. Keluarga saya sebetulnya awalnya abangan, kemudian nggak tahu mulai tahun berapa karena saya tidak dekat dengan keluarga. Saya memandang orang tua saya menjadi mendekat pada agama, nggak tahu periode keberapa gitu, menjadi pengurus Muhammadiyah. Tapi kemudian saya besar di pesantren NU, sehingga tidak heran kalau kemudian seperti testimoni Mas Munjid, saya juga pernah mengalami hal-hal semacam itu, di mana musik berkecenderungan menjadi diharamkan seperti itu. Saya mau sedikit ini aja apa memberikan ya semacam testimoni juga. Yang pertama terkait kalau kemudian musik tidak hanya apa diperluas sebagai nada, dalam arti nada bahkan termasuk tadi itu detak jantung. Saya jadi teringat dengan status Facebook seorang teman yang menyatakan dia gelisah. Mulai terjadi penyeragaman di jam-jam tertentu di masjid-masjid, di musola-musola selalu terdengar dengan suara yang khas anak-anak semacam ini, assalamualaikum bla bla bla dan seterusnya. Itu sama persis di semua wilayah di masjid, tidak di Jawa, di beberapa kota dia bikin status seperti itu. Saya kira ini menjadi unik dan menggelitik. Kalau kemudian ajaran itu bahkan termasuk sampai nada terhadap anak-anak dalam membuat pengumuman mengundang teman-temannya untuk ikut belajar ngaji TPA di masjid itu, kalau kemudian ini sebagai media untuk mendekatkan anak-anak pada dunia kerohanian, kalau jauh sebelum sampai pada soal ketuhanannya, tapi soal kerohanian saya nggak tahu apakah ini kemudian dalam konteks ahli musik ini atau yang mengerti soal musik atau nada kemudian ini menjadi efektif, atau ya ini kemudian ya hanya menjadi semacam tadi yang dibilang Mas Munjid soal ritual, kalau orang dengerin musik ya sambil lalu lewat aja, menjadi sudah biasa banget gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal nasi daria tadi, saya juga jadi ingat, kalau ini juga pengalaman personal gitu. Saya ingat ada lagu yang sangat terkenal waktu itu saya masih SD, tahun 2000. Judulnya yaitu tentang, lagu itu cerita tentang bahwa tahun 2000 nanti akan ada robotisasi, modernisasi. Nah, saya membayangkan di tahun 2000 itu menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan, karena kemudian semuanya serba robot, dan sekarang kita sudah 2015 gitu. Jadi, kalau kemudian nasi daria dianggap sebagai kelompok musik religius, atau dalam arti kemudian dianggap akan mengantar kita pada suasana kerohanian atau ketuhanan atau yang spiritual yang lain, kalau pengalaman saya dengan mendengarkan lagu itu justru membuat saya berpikir atau berimajinasi tentang hal sifatnya duniawi. Di fase usia saya saat itu, di saat saya masih takut soal makan, saya kemudian berimajinasi, waduh, tahun 2000 nanti kalau makan saya dipaksa makan oleh robot gimana? Saya bayangkan ketakutan itu. Kemudian saya malah kemudian berhitung, tahun 2000 usia saya berapa? Oh, kemudian saya tenang. Oh, saya sepertinya sudah dewasa sehingga saya tidak perlu takut. Sehingga kalau kemudian nasi daria dalam hal ini dianggap sebagai kelompok musik religius yang membuat orang kemudian berpikir tentang hal yang rohani atau ketuhanan, dalam pengalaman pribadi saya kemudian ini menjadi gagal menurut saya. Meskipun dalam lagu itu kemudian ada lirik yang menyatakan, ayo siapkan dirimu. Jawabannya apa? Siap ilmu, siap iman. Nah, ini kemudian kan akan menjadi, kalau kemudian ditelusuri lagu itu, ilmu apa dulu, iman yang seperti apa kemudian? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, kita, saya tadi sepakat untuk dua dulu ya, jadi. Oke, pertanyaan yang mungkin ditujukan secara spesifik, tapi mungkin juga Mbak bisa dua pembicara ini merespon. Yang pertama, Mas Masyur. Markus, Makrus, Mas Makrus, maaf, Mas Makrus, tentang ya intinya keilmiahan praktik. Bagaimana musik sebagai instrumen untuk menghasilkan spirit roh dan menghasilkan dia? Ya, oke. Okay. Yang saya kemudian simpulkan sebagai bagaimana keilmiahan tentang praktik-praktik rohani dalam gambar ini maupun dalam situasi yang kita sangat akrab gitu. Mungkin. Tadi ditujukan ke Mas Noe dulu, jadi mungkin Mas Noe dulu. Oke. Mungkin saya harus ngasih latar belakang dan perspektifnya dulu, Mas ya. Sekarang, itu semua kan informasi yang kita tangkap secara indera. Kalau mata ya, yang kita tangkap kan dua dimensi informasinya. Ini saya ngomong tingkat kerumitan dulu. Saya baru nanti ngomong tentang suara dan efeknya dan seterusnya. Mata itu yang kita tangkap kan dua dimensi, ini sebenarnya gambar dua dimensi, cuman kita tahu informasi ada tambahan bayangan, ada tambahan apa titik hilang dan seterusnya, sehingga kita punya perspektif ini tiga dimensi, padahal informasinya sebenarnya dua dimensi. Itu di mata itu 25 informasi per detik kita sudah tertipu, kita ngelihatnya itu halus, kita ngelihatnya itu apa namanya continuous, makanya ada 25 fps kalau di film, kalau frame per second itu, kalau lebih rendah dari itu kelihatan patah-patah. Kalau sudah di atas 25 informasi per detik, kita bandingkan dengan telinga. Telinga itu informasinya tiga dimensi, tidak hanya dua dimensi. Kita dengar ada suara datang lewat apa namanya rumah yang besar, atau lewat kaleng yang kecil, speaker kecil, atau jadi informasi ruangan dia lewat mana itu masuk juga ke telinga kita. Jadi informasinya itu tiga dimensi, tingkat informasinya lebih tinggi daripada mata. Dan ketelitian itu tadi, dia butuh, kalau kualitas CD itu, dia butuh 44.100 informasi per detik. Apa, bandingkan, yang mata cuma 25, yang telinga 44.100 per detik. Jadi perbedaannya sangat banyak. Nah, kompleksitas informasi pada suara mempengaruhi kita ini amat sangat banyak. Saya pernah nulis di Rolling Stone itu yang saya tulisan saya, musik itu bukan seni, musik itu science. Saya ngomongnya seperti itu. Karena saya kasih misalnya gini, benar bahwa musik itu ada titik personal bagaimana kita menghadapi dan menerima musik itu enak atau tidak. Tapi ada rumus dasar bagaimana manusia menikmati musik itu, ini bakal laku atau tidak. Ada kok softwarenya, Mas, di neng Amerika gue. Jadi kalau kita bikin lagu masukin situ, nanti dia keluar titik koordinatnya, ini di mana kira-kira. Kalau dia gabung sama teman-teman yang pernah dianalisis apa namanya lagu, kemungkinan besar laku. Salah satu contoh paling suksesnya adalah Norah Jones tuh. Ketika Norah Jones dikeluarin, itu dia sangat tidak sesuai pada zamannya. Bagaimana nah, musiknya kayak gitu kok. Tapi ketika dimasukin software itu, dia deket sama apa namanya Van Halen. Deket sama Van Halen. Terus, oh ini masuk ke area laku nih, makanya dikeluarin. Efeknya adalah dia laku keras. Nah, ini kalau kita mikirnya sederhana, kok bisa Norah Jones deket sama Van Halen? Nah, karena ngitungnya itu tidak sesederhana itu, Mas, ngitungnya. Ngitungnya kan ada apa namanya, ada acoustic signature-nya, ada efek apa gabungan suaranya, heterodyning-nya, apa namanya rise and fall-nya, peak and valley-nya, dan seterusnya apa namanya ada slew rate-nya dan segala macam lah dari itu segala mungkin. Tapi saya pengen ngomong dari perspektif manusia, karena Masnya tadi tanya tentang bagaimana ini bisa membantu pengalaman spiritual. Ini kalau saya nulis di Rolling Stone itu hubungan yang saya sebut sebagai load pemahaman manusia, load-nya. Load, ketika kita mendengarkan musik pasti ada load yang ngelot di sini. Loadnya seberapa? Kalau musiknya terlalu rumit untuk memahami, kita tidak akan bisa masuk karena loadnya sudah terlalu tinggi. Kalau terlalu repetitif, kalau terlalu mudah difahami, kita masuk gampang tapi juga keluar gampang karena sangat apa namanya? Sangat membosankan, mudah bosan. Nah, tapi gini. Terus ini sama rumusnya sama kayak bikin game. Game yang paling laku kan biasanya yang mudah difahami tapi susah di master. Easy to learn, hard to master. Kayak Tetris lah misalnya, rule-nya sederhana. Ning sampai iso ge apa tinggi-tinggian kan setengah mati. Hard apa easy to learn, hard to master. Itu kalau musik ada rumus seperti itu. Jadi persepsinya seberapa, load otaknya seberapa. Karena ketika kita sudah mendengarkan sesuatu, itu dia akan ngeloadnya semakin rendah nih. Misalnya gini, ada drum. Drum terus. Ini ketika sudah masuk bar yang ke-40 misalnya, kebanyakan bar 40. Kita masuk ke bar 20, kita sudah tidak secara kognitif dengerin drum. Itu sudah masuk belakang, layer kedua. Kita mencari sesuatu yang baru dalam musik itu. Dia harus butuh kejutan yang baru untuk dia masuk keluar, untuk masuk ke menjadi perhatian lagi. Nah itu Bonham, John Bonham, kalau yang senang band Led Zeppelin, John Bonham itu paling ampuh urusan itu. Bagaimana dia memberi apa namanya baseline, persepsi, oh gini drumnya, tiba-tiba masuknya di sini. Endingnya nggak pakai simbal, senarnya tiba-tiba gini, tapi enak masuknya, tidak melewati threshold load itu tadi. Karena kalau melewati bosan orang sudah malas kemudian. Nah musik-musik yang repetitif itu biasanya digunakan untuk urusan spiritual. Kenapa? Gini, dia butuh repetisi dan nomor dua dia butuh resonansi, biasanya seperti itu. Jadi resonansinya panjang, teng, ininya panjang nih, itu panjang. Dia hari dan harus repetitif. Teng, teng, otak bosen suwe-suwe. Iya, ya gini-gini terus nih. Kalau kamu mau mencari kenikmatan kognitifnya, itu bosen nih. Tapi karena ada resonansi dan repetisinya, itu lama-lama kita terbawa pada ritme itu. Dan lama-lama hilang. Lama-lama kita terhanyut di situ. Trik ini dipakai pada musik EDM, Anda sadar atau tidak sadar. Musik modern ini loh, yang ajep-ajep itu loh. EDM, waduh, skrillex apa dan segala macam. Anda lihat bassnya di situ, apa background musiknya, bukan yang interestnya ya, bukan itunya, tapi yang jedek, dek, dek, ada beberapa ritme dasarnya. Itu loop sempurna, itu. Itu tidak tek apa sepanjang musik tek enggak, karena kalau ada tek pasti ada variasi kecilnya. Kalau tidak ada variasi kecil, naikin loopnya lagi, kita tidak bisa menangkap repetisinya. Karena repetisi yang dibutuhkan untuk membawa pendengar itu tadi. Makanya dia pakai loop. Lihatin kalau yang mainan musik sebagai dolanan musik. Kan bagaimana fitur loop itu sangat dinaikkan sekarang dalam dunia musik itu. Karena loop itu membawa gampang nyeret orang. Itu sudah familiar, kita mau tidak mau masuk dalam frame skema loop tersebut. Nah itu konsep yang sama yang dimasukkan di musik menjadi membawa konsep spiritual. Memang biasanya tok. Atau tung-tung atau apa, pokoknya yang prediktif, sangat prediktif dan semakin ada gaungnya. Itu saya ngomong secara pengalaman fisik ya, secara experience, basicnya seperti itu. Sehingga, jadi saya itu juga bisa dipahami kenapa musik bisa dianggap berbahaya dengan dari sudut pandang agama. Karena nanti kalau kamu masuk terseret di situ tanpa ada anak panah gini, kan itu sholat membawa kamu pada suasana hening dan suasana terhanyut. Musik membawa kamu pada suasana hening dan suasana terhanyut bisa juga. Bedanya di sini adalah ketika kamu beribadah, kamu ada anak panah dan ada busurnya diarahkannya kemana. Arahkannya ke Tuhan, kayak ke apa, kayak pengampunan dan segala macam. Kalau musik tidak ada arahnya kemana, kecuali kita secara kognitif memasukkan. Bedanya di situ, kemungkinan itu disebut berbahaya. Dan mungkin satu lagi kenapa agama menganggap berbahaya musik, karena di industri modern kita, untuk Anda, industri seni modern kita, Anda untuk terkenal itu rumusnya sederhana. Untuk menjadi terkenal dan sukses dan booming itu rumusnya sederhana. Kalau kamu menabrak tabu, itu bakal booming. Ini rumus, ini sudah rumus di mana-mana. Tabu kekerasan kamu tabrak, great. Rumus apa namanya seksual kamu tabrak ya Selimar Selina dan segala macam zaman dulu itu, sekali pokoknya ada tabu di masyarakat yang kamu tabrak, karya senimu akan didengarkan oleh orang banyak. Kalau misalnya Kurt Russell yang seneng stand up comedy, gimana dia masuk tentang rasisme yang sangat-sangat apa namanya tabu di sana, terkenal cepet. Tapi efeknya adalah ketika tabu ditabrak, beberapa waktu kemudian itu tidak menjadi tabu lagi. Dia butuh tabu yang lebih parah untuk ditabrak lagi. Lho, agama, mungkin mbah agama pinter apa mbah kebetulan bener wae iki. Karena kalau itu ditabrak terus tabunya lama-lama rano tabu. Tabu isine kabeh juan. Enggak ada tabu. Nah, itu memang kalau secara society kalau tabrak ditabrak terus itu akan sangat membahayakan society, kecuali society itu cepat apa namanya kedewasaan dirinya dan apa dan menemukan dirinya sehingga tidak terseret oleh tabu-tabu itu tadi. Nah itu sedikit overview aja ya. Kenapa saya menghubungkan itu apa untuk mengetahui efek musik suara di tubuh itu sangat rumit dan menyenangkan mas. Ada kok frekuensi tertentu tabrakan bikin pori-pori terbuka nanti. Kita ada suara tek di kiri. Kok kita tahu di kiri? Anda nyadar nggak? Gimana prosesnya? Karena masuk kuping telinga kiri seberapa milisekan lebih cepat daripada kuping kanan. Misalnya, Anda coba perhatikan mixing zaman 50, 60, 70, 80, 90 sampai sekarang. Bagaimana sekarang ini tambah bright musiknya dan dinamiknya, kompresnya semakin kompresinya semakin besar. Ada loudness war. Ini baru bisa dipecahkan karena ada otoritas yang namanya iTunes dan apa EUB apa ya? Apa pokoknya European apa namanya? Konsorsium tentang musik. Mereka bikin standar, jangan sampai dikompres lebih banyak. Itu nanti nek wong musik paham mesti aku ngomong apa. Loudness war di situ. Itu menghilangkan rasa dan menghilangkan efek dari musik itu sendiri. Nah, mungkin jawaban itu bisa menjadi pemantik maksudnya untuk musik ini dilihat dari sudut pandang nada, dilihat dari sudut pandang spektrum suara dan seterusnya sangat menarik efeknya di manusia, sangat menarik efeknya di jangan-jangan pun manusia. Anda lihat di YouTube lah coba. Ada permukaan air ditembak frekuensi tertentu dia akan punya pattern yang berbeda. Efeknya tidak hanya psikologis dan apa? Tidak hanya psikologis tapi juga fisik efeknya sebenarnya. Cuman kita belum sadar seberapa dalam efeknya tersebut karena memang rumitnya segitu informasi tiga dimensi yang disebut suara. Semoga menjawab pertanyaannya mas, kalau enggak monggo diuyak lagi. Matur nuwun. Mas Benjit mau nambahin atau langsung ke pada pertanyaan yang kedua? Pertanyaan, soal musik teknis aku berdasar, jadi nggak nambah, tapi merespon tadi pertanyaan yang Mahrus. Oke, jadi begini, agama itu akan efektif kalau dia ditubuhkan dan dialami secara tubuhan. Agama yang awang-awang yang cuma doktrin apa itu nggak akan efektif. Semua agama akan efektif kalau dia ditubuhkan, diwujudkan secara fisik dalam bentuk masjid, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk macam-macam yang lain yang fisikal. Dan dia dialami secara ketubuhan, mendengarkan orang baca kitab suci, berpuasa, sebagian dari Anda hari ini itu ada cara mengalami agama secara ketuk dan dia hanya kalau demikian. Lalu terkait dengan kenapa kelompok agama tertentu ini kok putus kayaknya. Kenapa kelompok agama tertentu itu lebih reseptif terhadap adopsi musik misalnya. Kalau dalam tradisi Islam di Indonesia itu yang lebih tradisional. Tetapi kalau dalam tradisi Kristen ya sesungguhnya kalau tradisi Kristen semua kelompok agama itu dia reseptif terhadap musik karena memang itu merupakan bagian dari ritual mereka. Tetapi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam tradisi Islam, kelompok-kelompok Puritan, kelompok-kelompok reformis itu lebih sering menempatkan agama dan kitab suci sebagai sumber informasi. Jadi teks itu bersifat informatif. Makanya orang Islam kota itu kalau baca Quran ya harus dengan terjemahan. Tahu maksudnya apa? Orang kampung nggak perlu. Jadi dia baca Quran, pokoknya kalau karena baca sendiri sudah merupakan bagian dari ibadah. Jadi nggak tahu artinya juga nggak apa-apa. Yang tahu artinya kiai aja. Nanti kalau nggak tahu tanya sama kiainya. Nah, musik itu bagian dari performatif. Jadi apa namanya, sampai tingkat tertentu, kenapa di dalam tradisi Islam tradisional, ya kan dari awal Sunan Kalijogo yang tradisional itu menggunakan gamelan sebagai sarana untuk mengalami suasana batin yang dalam dan juga sekaligus memanggil orang untuk bergabung. Orang Jawa yang betul-betul masih Jawa, kalau saya kan sudah hilang Jawa nih, itu kalau sekaten Kiai Guntur Madu dikeluarkan, itu dia harus mendengar gamelan Kiai Guntur Madu itu meskipun sebentar. Karena getaran gamelan Kiai Guntur Madu itu akan menimbulkan resonansi terhadap batin orang Jawa. Dan itu akan berpengaruh kepada kehidupan dia setahun kemudian. Jadi kalau ada orang Jawa yang masih betul-betul Jawa dan yang di sekitar Jogja tentu saja, itu kalau dia tidak, dia berkesempatan tapi dia tidak melakukan mendengarkan Kiai Guntur Madu, dia merasa sangat kehilangan, hampir-hampir disoriented. Jadi sejak awal Islam tradisional itu memang sangat reseptif terhadap itu, karena agama ditempatkan dan teks-teks agama ditempatkan sebagai bagian dari performance, performative. Jadi tidak heran di kampung apa namanya, banyak orang bisa baca Quran sama sekali tidak tahu artinya. Sementara kalau apa namanya, orang-orang modern bacanya grotal-gratul, tapi dia bisa ceramah. Soalnya tahu informasinya. Ya. Kalau suruh baca ayatnya susah, tapi dia bisa ceramahi orang di mana-mana. Itu karena agama lebih bersifat informatif, sistem pengetahuan, informasi untuk diketahui, untuk disebarkan. Nah ini yang menarik, ini bisa jadi perdebatan yang apa namanya, bisa dilanjutkan. Lalu bagaimana kemudian musik bisa dimanfaatkan sebagai apa ya, dalam konteks ini yang bersanding dengan agama, memanggil orang dan mengalami suasana batin yang mendalam. Sekali lagi, karena saya bukan praktisi, saya hanya bisa memberikan informasi secara general bahwa jenis-jenis musik tertentu yang bersifat repetitif dan yang direpetisi itu merupakan simbol yang mendalam di dalam tradisi masyarakat yang bersangkutan. Orang Hindu itu mendengar suara Om. Ada teman yang Hindu nggak di sini? Nanti saya bukan Hindu ngomong dikira sok tahu. Tapi nanti kalau saya keliru tolong dikoreksi. Jadi Om itu kan bukan cuma suara, tapi sekaligus simbol dari semesta. Karena kenyataan ini apa namanya, ada setelah adanya suara yang bersifat eternal. Jadi Om sebagai apa namanya, simbol, ketika diulang-ulang karena maknanya yang sangat mendalam, itu efeknya juga akan sangat mendalam bagi orang-orang yang meyakininya. Orang-orang pengikut Torekoh, dia zikir apa namanya, makin lama makin keras dengan kalimat yang sama, tapi efek psikologis dan batinnya makin jauh, makin dalam. Nah begitu juga pencinta musik rock, dia mendengarkan nada-nada tertentu yang diulang terus-menerus, kan akan makin jauh apa namanya, menyeret dia ke dalam suasana batin yang tentu saja berbeda. Makanya ada musik-musik yang sengaja dipakai untuk menimbulkan semangat keberanian, musik genderang perang misalnya. Jadi genderang perang itu ditabuh supaya prajurit-prajurit yang maju perang itu semangatnya makin menyala. Jadi tapi bagaimana itu teknisnya segala macam saya tidak paham. Jadi kira-kira begitu. Kenapa di dalam tradisi Islam kelompok tertentu dalam hal ini tradisional itu lebih reseptif terhadap musik? Karena kalau Islam Puritan itu kan semangatnya memang semangat membersihkan diri dari unsur kebudayaan. Musik itu ekspresi kebudayaan dari berbagai macam tempat berbeda-beda, sehingga dia lebih resisten. Bukan cuma terhadap musik, tapi saya kira juga terhadap hal-hal yang lain-lain. Nah, sementara Islam yang tradisional itu memandang bahwa bentuk formal ini sesungguhnya masih bisa ditransformasi. Bentuknya gamelan nggak apa-apa, yang penting kemudian maknanya di apa namanya, diubah secara fundamental sehingga dia seperti wayang dan gamelan itu esensinya Islamik. Oke, okay, yang kedua. Penyeragaman ini memang apa namanya efek dari budaya massa. Budaya massa itu kan diversifikasi tapi juga uniformasi. Uniformasi karena kalau Anda produk kaos cuma beberapa, ongkosnya mahal, hasilnya nggak seberapa. Tapi kalau dengan uniformasi, kemudian cetak apa namanya kaos langsung banyak jumlahnya, keuntungan yang didapat akan lebih besar. Tapi sekaligus juga diversifikasi, karena nanti pasar itu akan dipilah-pilah, dikelompok-kelompokkan menjadi berbagai macam segmen dan masing-masing segmen akan ditembak dengan itu. Nah, saya kira di dalam masyarakat kita kecenderungan-kecenderungan seperti itu juga kita rasakan di dalam fenomena-fenomena keagamaan. Jenggotnya seragam, apa namanya, jilbabnya seragam, bajunya dan macam-macam. Ya, itu karena apa namanya ya produknya produk massa, produk apa namanya produk pabrik. Tapi sekaligus juga di sana sini akan terus kita temui apa namanya perbedaan-perbedaan. Nah, karena dengan cara seperti itu, dengan dilakukan diversifikasi, maka orang-orang yang mau jualan itu akan bisa melipat gandakan segmen pasar. Oke. Yang saya tadi lupa pertanyaan persisnya. Oke, okay, ya jadi apakah musik seperti Nasidaria itu religius atau tidak? Ya kita juga tidak bisa mengklaim itu tidak religius, ya, karena atas dasar apa? Karena religiusitas itu kan juga bermacam-macam definisinya. Dan asal apa kelompok yang mengkonsumsi itu sepakat itu religius, ya mereka legitimate untuk mengatakan itu religius. Saya teringat siapa yang bilang Bourdieu atau siapa, dia bilang makna kata itu bukan pertama-tama yang kita temukan di dalam kamus makna leksikal, tapi bagaimana kata itu digunakan dalam hubungan-hubungan sosial dan lokasi-lokasi sosial. Jadi orang Surabaya bilang jangkrik, misuh itu apa namanya maknanya berbeda. Jadi kalau kita merujuk ke kamus kan kita akan salah paham sama sekali, ya kan? Dan bagaimana kemudian apa satu lagu dianggap religius atau tidak, ya bagaimana dia ada di dalam konteks sosial di mana dia diciptakan, dilahirkan, dikonsumsi. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak religius. Karena religiusitas itu plural dan merupakan kesepakatan dari kelompok sosial tertentu pada waktu tertentu. Karena kalau kita bilang itu nggak religius itu apa standar kita kan standar kita sendiri yang tidak harus orang setuju dengan kita. Jadi seperti itu saya kira. Saya punya cerita lucu dalam keluarga saya. Jadi setiap kali mau tidur. Sejak kecil anak saya didik untuk bilang I love you ke kakak adiknya. Tapi kadang-kadang kan dia bertengkar sebelum tidur. Dan itu membuat dia susah untuk bilang I love you. Nah, meskipun pada akhirnya dibilang I love you, tapi caranya itu menunjukkan I hate you. Jadi misalnya karena kan ada keluarga besar, semua orang disebut satu persatu I love you ini lah itu. Nah, kakaknya ditaruh paling terakhir. Sehingga dia nunggunya udah lama sekali, dan ketika dia mendengar I hate you. Nah itu yang saya maksud bahwa makna kategori itu tidak pertama-tama kita temukan di dalam kamus, ya, arti leksikal, tetapi bagaimana dia ada di dalam hubungan-hubungan dan lokus-lokus sosial. Begitu juga kategori-kategori seperti religiositas, spiritualitas, yang sakral, yang profan, dan lain-lain. Jadi sepanjang komunitas konsumennya bilang Nasidaria itu religius, dan kemudian mereka menggunakan itu dalam event-event yang religius, ya dia bisa religius. Dan kita tidak punya hak untuk menghakimi itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke. tadi paparan dari dua pembicara, ada satu pertanyaan lagi yang sudah saya janjikan tadi, ada lagi nggak kira-kira? Iya, tanpa nanya pun saya tadi akan ke Mas Tono nanti. Oke, singkat aja Mas. Oke, monggo. Terima kasih Mas. Ya, menurut saya ketika emak marah kepada saya itu juga merupakan musik, karena ada intonasi tinggi dan rendah kan gitu ya. Oke. Mas, siapa Mas? Raffi. Kemudian gini Mas, tadi kan Mas Abrang bicara tentang ada repetisi gitu ya, dek dek dek gitu. Kemudian terus Pak Muzib tadi mengatakan, berapa Pak, musik dengan keheningan tadi loh, suara dengan keheningan. Ya makna hanya kita tangkap kalau ada suara yang ditopang oleh keheningan. Oke, okay. Suara yang ditopang oleh keheningan. Ini saya mencoba mengkorelasikan dengan sholat, di mana dalam Islam itu kan sholat itu repetisi, ya kan? Tek, ada subuh, duhur, bla bla bla bla tadi itu. Nah, di sini yang saya tidak mengatakan bahwa bagaimana kita mencapai sholat khusyuk, tapi minimal sholat kita menjadi indah, ada ketenangan di situ. Jika dikaitkan dengan musik, ini bagaimana? Gitu. Karena kalau tadi makna itu adalah ketika ada suara kemudian keheningan menjadi sebuah makna, di dalam sholat suara itu mana? Ketika sholat itu adalah munfarid, bukan jamaah. Di mana letak kedatangan suara atau ya letak suara dalam sholat itu sehingga sholat itu menjadi sebuah bermakna. Seperti itu. Nah, kemudian apakah musik itu adalah harus dengan suara? Ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Apakah musik itu harus dengan suara? Ketika tidak bersuara dan dia bisa katakanlah melenggak-lenggokkan tubuhnya dan mendapatkan sebuah makna di situ, apakah itu bukan musik? Bagaimana dengan pantomim? Nah, makanya apakah di sini apakah apa namanya? Limitasi pengetahuan kita aja yang tidak bisa mendengarkan suara di luar dimensi kita. Nah, ini saya coba kaitkan dengan sholat tadi itu. Mungkin terima kasih. Oke. Okay. Boleh Mas Abrang, boleh Mas Mujib. Berun. Terima kasih. Saya Lono, saya mau tanya untuk keduanya, gimana menanggapi perkara bimusikalitas? Jadi bimusikalitas, kita punya budaya terbiasa dengan musikalitas yang macam-macam, apakah itu juga ada artinya menjadi bireligiositas? Kok angel letakan? Oke, sementara ini masih 10-15 menitan ya sampai buka puasa, jadi kita batasi di situ dulu dengan siapa dulu nih, Mas Noe dulu ya mungkin. Saya tak jawab Bapak Ekeni sih. Bimusikalitas apakah dengan bireligiositas? Bireligiositas itu tadi. Begini, menurut pandangan saya. Oke. Okay. Religiusitas sendiri letaknya harus jelas di mana, kesadaran religiusitas. Ketika dia bisa menjadi bi, karena letaknya belum pada kesadaran religiusitas. Gini maksud saya, kesadaran atau kita sebut intelektual atau kita sebut mind, itu menurut saya ada petanya. Yang paling depan adalah mind kesadaran atau intelektual yang masih permukaan. Dia adalah yang tugasnya adalah budak dari identitas. Jadi semua perdebatan, semua apa adalah budak dari identitas. Identitas saya bagaimana, saya gimana, itu mempertahankan saya. Itu intelektual yang paling luar. Di situ letaknya identitas akan lahir, sehingga ada bi, ada dual, ada apa dan segala macam, karena adanya identitas. Bahwa di belakang identitas, identitas lahir selalu dari yang disebut sebagai, kalau saya menyebutnya sebagai modal alam. Kita lahir dari bapak siapa, ibu siapa, lahir di alam, di ruangan mana, di tempat mana, pengalaman masa kecil apa, itu akan melahirkan identitas yang akan punya budak yang namanya intelektualitas. Nah, ketika kita sudah sampai melewati itu ke belakang, tidak hanya intelektualitas, tapi kita sudah tahu bagaimana memecah identitas dan bagaimana lepas dari modal dasar, kita baru masuk ke belakang, yang paling dasar, yang namanya kesadaran spiritualitas itu tadi. Kesadaran spiritualitas tidak punya dualitas karena dia tidak mengandung identitas. Kesadaran spiritualitas adalah kesadaran di mana dia hanya berada di bagian yang lebih luas, tidak ada dirinya, yang ada hanyalah yang maha, dia hanya sebagai bagian dari dalam situ tadi. Karena dia sudah melewati yang namanya identitas dan melewati bakat alam itu tadi, dia sudah keluar dari dirinya sendiri. Nah, kalau kita ngomong spiritualitas pada level yang itu, tidak ada lagi kesempatan B, tidak ada lagi kesempatan dualitas, tidak ada kesempatan yang lain. Kalau masih ada kosakata itu, berarti dia belum religiositas, baru pakai topeng yang namanya religius. Itu menurut saya. Ngaten, matur nuwun. Piye memang pertanyaanmu? Apa musik harus dengan suara? Nek kosakata musik iki suara itu tadi. Tapi ada dua sudut pandang dalam bersuara. Ada yang mendengarkan, ada yang didengarkan. Ada mendengarkan, ada yang memperdengarkan. Ketika kau sholat, apakah kau memperdengarkan atau kau mendengarkan? Kan pertanyaannya itu. Kemudian kalau Hazrat Inayat kan ngomong, dia sepanjang hidupnya adalah musisi dan pada akhir hidupnya ngomong, alam semesta ini ngomong ada suaranya loh, suaranya hu. Kalau dia menyebutnya gitu. Kalau orang Hindu ngomongnya gimana tadi? Om. Rada mirip-mirip toh apa om apa hu kuwi ngrungokne piye? Peleketrak ngono kan ya. Jajal coba dengerin aja. Itu pencarian kita bersama. Keheningan bisa membawa kita mendengarkan sesuatu. Kadang-kadang kita lupa bahwa telinga adalah hanya alat bantu untuk mendengarkan, bukan yang membuat kita bisa mendengarkan. Coba kalau kita tidak mendengarkan dengan alat bantu itu, apa yang kita dengarkan? Itu nek Jawa kon topo nang tengah hutan, nang tengah gua, kon topo merem, gantung dan segala macam lah. Itu bagaimana kita mencoba melepaskan dari ini tadi, kalau saya tadi menyebutkan ada identitas, di belakangnya ada bakat alam, ada bakat alam itu, dia mencoba melepaskan dari itu, mendengarkan yang sejati, yang sebenarnya, tanpa alat bantu pendengaran, melihat tanpa alat bantu penglihatan, sehingga mencoba mendekat kepada yang apa yang harus bisa dilihat dengan kesejatian. Wah, suaranya. Ya, istilah sedikit banyak seperti itulah. Matur jawaban saya. Nggih, matur nuwun. Oke, Mas Lono. Pertanyaannya angel. Begini, Mas. Menurut saya yang namanya identitas itu kan gak pernah tunggal. Identitas sebetulnya kan selalu berlapis. Saya ini orang Jawa, orang Islam, orang Indonesia, dan sudah ketumpuk-tumpuk dengan macam-macam identitas yang lain. Jadi saya tidak bisa bilang saya hanya orang Jawa saja, atau orang Islam saja, atau orang Indonesia saja. Atau nanti kalau yang apa bapak ibunya campuran macam-macam, lebih bermacam-macam lagi identitasnya. Dan itu merupakan apa namanya? Lapis-lapis yang apa bisa bergeser-geser. Kadang-kadang saya lebih menonjol Jawanya. Kadang-kadang saya lebih menonjol Islamnya. Kadang-kadang saya lebih menonjol laki-lakinya misalnya. Kalau ada perempuan kan, laki-laki kan tahu kalau laki-laki kalau ada perempuan. Nah, bimusikalitas. Kalau dalam religious studies, orang baru bisa religious, ini berbeda dengan Mas Nai tadi, kalau dia interreligious. Artinya, gak cuma tahu agamanya sendiri saja. Orang Islam tahu Islam, ya memang seharusnya. Tapi, kalau pengetahuannya cuma itu, nanti ada situasi-situasi tertentu ketika dia main claim, main tembak, bahkan main pukul. Nah, kalau sudah main pukul kan enggak religius. Main claim juga enggak religius. Karena seolah-olah dia kemudian mengatasnamakan Tuhan. Dirinya yang mengatasnamakan kebenaran mutlak. Jadi, religius itu hanya bisa kalau dia interreligius. Kalau dia paham agama-agama yang lain. Karena kategori itu baru kita mengerti dalam relasi dengan kategori-kategori yang lain. Gitu kan? Nah, bimusikalitas saya kira ada relevansinya dengan bilingual atau apa namanya dan lain-lain. Orang yang besar dalam tradisi musik tertentu, katakanlah native musikalitasnya ya tradisi itu. Tetapi pengetahuan dia tentang musikalitas tradisi lain akan memperkaya dan apa namanya to certain extent enlighten. Yang mencerahkan. Kalau perjumpaannya itu perjumpaan yang positif. Seperti saya ini orang Jawa dan Jawa Banyumas. Saya kalau mau ngomong apa saja, jauh di dalam diri saya ngomong pakai bahasa Jawa Banyumas. kalau saya lagi ngomong bahasa Inggris, saya sebetulnya sedang ngomong pakai bahasa Jawa Banyumas yang diungkapkan di dalam bahasa Inggris. Saya berdoa selalu pakai bahasa Jawa Banyumas, dan saya percaya kalau saya masuk surga, saya tetap pakai bahasa Jawa Banyumas. Nah, udah buka. Oke, jadi saya kira bimusikalitas atau bahkan bukan cuma bi ya, yang lain-lain itu orang makin paham musik, bahasa, religiositas kalau dia paham yang lain-lain dan dalam perjumpaan yang positif. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih. Ini sudah waktunya buka puasa, jadi teman-teman yang mau buka puasa ada takjil di sana. Untuk berbicara mungkin bisa dibawakan ke sini. Saya hanya pengen tanya, ini masih ada pertanyaan nggak? Kalau masih ada, kita sambil buka, sambil masih melanjutkan dalam 10-15 menit ke depan gitu. Masih ada? Kalau nggak ada, berarti kita tutup. Oh, itu kan udah mustajil ya. Oke. Okay, ya, karena saya selalu bukan ngeles ya, tapi saya mencoba untuk menepati bahwa forum ini bernama Preliminary Notes, artinya kemudian hanya ada catatan dan tidak ada kesimpulan. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mari kita beri aplaus pada dua pembicara aja. Teman-teman,